في عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره من درهامه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشك تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة. قال ثم صلى الظهر ثم خطب. وقال حدثني عبيد الله بن عمر القوارير وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأمم قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن المنذر ابن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفي حديث وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال حدثني الزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء الناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadis yang ke-2348 hadis dengan sanadnya kepada Jarir bin Abdullah qal kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Jarir bin Abdullah dia menceritakan kami di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang, yakni kurang lebih di duha. قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. Maka datang sekelompok kaum datang kepada Nabi. Hufatun, kaum yang tidak pakai sandal. Uratun, tidak berpakaian, yakni pakaiannya mujtabin nimari awil aba, dia memakai kain yang lebar tapi dibolonginnya. Maksudnya mereka ini adalah kaum yang kondisinya betul-betul sangat-sangat fakir. Sehingga keadaan mereka mereka memakai pakaian atau kain yang lebar dan mereka bolongin di kain itu di kepalanya, ya, tidak lumrah seperti kain atau pakaian orang biasa, tapi ini menunjukkan akan betul-betul miskin, fakir. Muqallidi suyuf, dengan menyandang pedang atau membawa pedang. Amatuhum min mudar, dominannya mereka itu dari kabilah mudar. Bal kulluhum min mudar, malahan mereka semuanya adalah dari kabilah mudar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a minhum min al-faqah, berubah warna wajah Rasulullah. Tama'ar taghayyar, berubah wajah Rasulullah melihat, karena beliau melihat pada diri mereka kefakiran yang begitu fakir. Fadakhal, Nabi masuk, thumma kharaj, kemudian Nabi kembali keluar. Fa'amara bilalan fa'adzana wa'aqam, lantas Nabi memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian ditegakkan, yakni iqamatus shalah. Fasalla, lalu beliau salat, dan tentu semuanya salat. Tsumma khataba, kemudian Nabi menyampaikan khutbah. Qawlu fasalla thumma khatab, ungkapan dari Jarir bahwa Nabi salat kemudian menyampaikan khutbah, fihi istihbabu jam'in nasi lil umuril muhimmah. Dalam hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk mengumpulkan manusia untuk perkara-perkara yang penting. Wa wa'adzihim, dan menasihati mereka. Wa hadzihim, dan mendorong mereka. Ala masalihihim, untuk kemaslahatan mereka. Wa tahdhirihim min al-qaba'ih, dan mengingatkan mereka dari keburukan-keburukan. Jadi Nabi kalau seandainya ada perkara yang penting, mereka kumpulkan manusia, sahabat. Maka Bilal cara mengumpulkannya dengan azan. Maka Nabi suruh Bilal untuk azan sehingga orang berkumpul. Faqal, lalu Nabi mengucapkan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Inna allaha kana alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Wal ayat allati fil hashr. Dan beliau mengucapkan ayat yang ada dalam surat Al-Hasyr. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah sebuah jiwa melihat apa yang telah dia suguhkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Imam Nawawi mengatakan sebab qiraati hadhil ayah, sebab menyebutkan ayat ini, yaitu ayat yang pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia takutlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. وخلق منها زوجها, dan dari jiwa itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya. تبثهم منهما, dan disebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak, dan seterusnya. Ayat ini annaha ablagh fil hathi 'ala sadaqati 'alaihim. Ayat ini lebih pas dalam memotivasi untuk bersedekah terhadap manusia. Ya, terhadap mereka. Kenapa? ولما فيها من التأكد الحق لكونهم أخوة. Karena di dalamnya penekanan hak bahwa manusia ini sebenarnya adalah bersaudara karena tercipta dari jiwa yang satu. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam, dari pasangan laki-laki perempuan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Jadi kita semuanya asalnya adalah satu. Maka kalau kita lihat rasa kemanusiaan karena kita satu. Persahabatan dan persaudaraan. Maka ini dengan dasar persaudaraan, solidaritas saudara itu akan lebih menekankan atau mendorong untuk bersedekah. Lantas Nabi mengatakan, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Seseorang bersedekah dengan dinarnya. Min dirhamihi, dari dirhamnya. Min thawbihi, dari pakaiannya. Dia sedekahkan pakaiannya. Min sa'iburrihi, dari satu sa' ya, dengan satu sa' gandumnya, min sa'i tamrihi, dari sa' tamarnya, kurmanya, hatta qal walau bi syiqqi tamra, walau bi syiqqi tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma. Yani Nabi menyebutkan mendorong orang untuk bersedekah. Ya, Nabi setelah membacakan ayat tadi kemudian dia mengatakan seorang bersedekah dengan ini, apa yang dia miliki dia bersedekah. Qal Jarir bin Abdillah, dia mengatakan faja'a rajulun min ansar, minal ansar, datang seseorang dari Ansar, bisurratin kadat kaffuhu ta'ajizu anha bal qad ajazat, dengan kantong, ya, surrah itu kantong uangnya, yang hampir-hampir tangannya tidak mampu untuk membawanya. Dan sungguh tidak mampu karena keberatan. Summa qal, summa tataba'an nasu, kemudian manusia saling memberi, datang ya, satu datang, satu datang, satu mengikuti berikutnya. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab, sampai aku melihat, kata Abdullah Jarir bin Abdullah, sampai aku melihat dua onggokan dari makanan dan pakaian. Jadi gara-gara orang Ansar ini satu memberi, semuanya datang. Ini pakaian, ini makanan. Sampai ada dua onggokan dari pakaian atau makanan, dan makanan. Tsumma ra'aitu wajha Rasulillah yatahallal, ay yastaniru farhan wa surura. Lalu aku melihat, ya, sehingga aku melihat wajah Nabi itu bercerah, bersinar karena gembira. Ya, dorong Nabi tadi disambut baik oleh sahabat dan malah menumpuk hartanya pada saat itu. Ini pakaian, ini makanan. Ka'annahu mudhabatun, seakan-akan dia itu berkilat seperti emas. Yani kelihatan di wajah Nabi itu berubah, yang tadinya sedih kemudian bergembira, kelihatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sunnah di dalam Islam. Apa itu sunnah? Kebiasaan. Sunnah itu secara bahasa adalah kebiasaan. As-sair wat-tariqul masluk. Sair, corak hidup. Ya, kebiasaan hidupnya. Jalan yang selalu ditempuh. Ya, seperti itu terus. Siapa yang membuat, ya, kebiasaan dalam Islam, kebiasaan yang baik. falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya, pahala kebiasaan baik yang dia buat. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala orang yang mengamalkan kebiasaan yang dia buat tadi, ba'dahu, setelah dia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa sedikit pun dikurangi pahala mereka. Jadi orang yang mengikuti kebiasaan orang sebelumnya, dan itu ada kebiasaan yang baik, orang yang pertama dapat pahala karena dia melakukan kebiasaan yang baik. Dia mendapatkan pahala dari orang, pahala orang yang mengikutinya, dan orang yang mengikuti tidak berkurang pahalanya. Tambah dikurangi pahala mereka sama sekali. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat kebiasaan di dalam Islam, kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk. Kana alaihi wizruha, maka ditimpakan kepadanya dosanya, dipikulkan dosanya kepada dia. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia. Min ghairi ayang kuswa min auzarihim syai'un, tanpa sedikit pun dikurangi dari dosa-dosa mereka. Imam Nawawi dia mengatakan, qauluhu man sanna fil islam sunnatan hasanatan falau ajruha ila akhirih, fihi al-hathu ala al-ibtida' bil khairat. Dalam hadis ini terdapat dorongan untuk awal berbuat, untuk memulai berbuat. Adalah kita yang pertamanya ada kesempatan berbuat baik, kita pertamanya. Orang yang kedua adalah mengikuti orang yang pertama. Bersedekah, kita yang pertama, orang lain ngikuti. Ya. Kita yang pertama akan mendapatkan pahala yang banyak. Wasannis sunanil hasanat, dorongan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Wa tahdhiru an ikhtira'il abatil. Di sini peringatan untuk menjauhi, ya, dari berbuat, membuat-buat hal yang batil. Ikhtira', membuat yang baru. Wal mustaqbihat, dan perkara-perkara yang tidak disukai, yang buruk. Kenapa? Karena siapa yang membuat hal ini, dosanya dia dapatkan, dan dosa orang yang mengikuti juga dia dapatkan. Nah, kita mau milih yang mana nih? Mau dapat pahala yang banyak, lebih awal lah, atau jadilah yang pertama untuk berbuat kebaikan, lalu diikuti oleh orang banyak. Jangan pertama membuat perbuatan yang buruk, yang mendatangkan dosa, kebatilan. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث sebab dari perkataan ini dalam hadis ini, kenapa kok muncul perkataan ini? Man sanna sunnatan hasanatan. Apakah hadis ini begitu saja ungkapannya atau ada sebabnya? Yang dimaksud dengan asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Sebab dari munculnya hadis ini, perkataan ini. Annahu qala fi awwalihi, bahwasanya di awal dari hadis ini, faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffu ta'jizuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Ya, awal dari hadis ini sebelum Nabi mengucapkan ini, ada seorang ansar yang membawa kantong uangnya yang tidak bisa dia pegang dengan tangannya, ya, saking banyak. Fatataba annas, lalu orang setelah melihat dia melakukan ini, dia yang pertama, lalu orang lain datang. Ya, contoh misalkan, apakah di masjid ini kita mendorong ini, ada pembangunan masjid atau kebutuhan bersedekah atau ada orang yang butuhkan bantuan, kita sampaikan. Lalu ada satu orang, Mbak Ustaz, sekian, tapi utang lu misalnya. Ya, bisa mau bayi. Ah, kironyo yang lain, boleh juga, enggak peti pakai peti. Ah, ambil ya juga, kita ambil ya juga. Akhirnya yang lain-lain mengikuti gara-gara yang pertama. Semua orang yang melakukannya tadi, dia dapat pahala masing-masingnya. Tapi yang paling banyak dapat pahala siapa? Yang pertama. Dia penggerak. Kalau datang sosial aja, ya, diam aja. Tapi doa, ayo ambo Pak Ustaz. Akhirnya termotivasi yang lain. Ya. Nah, ini memang terkadang antara ikhlas dengan riya, benang merahnya tipih mana? Ya. Tidak semuanya orang yang mengiklankan atau orang yang mengumumkan atau orang yang menunjuk itu ada peluang riya, enggak. Kadang-kadang setan di situ juga dia bermain kan. Jangan pertama oleh lebih ku dikecenang ku riya di orang ya. Subhanallah, setan berusaha menghalangi kita untuk yang terbaik. Ya, kita sira apa namanya? Pergulatan di hati kita. Angkat tangan dah ya. Nah, setan bisa aja lebih ku aku riya biko. Abiko sudah. Sementara ketika kita pertama itu dapat pahalanya besar gitu. Karena akan diikuti oleh yang lain. Nah, ini hadis dorongan untuk melakukan yang pertama yang dalam kebaikan. Tapi jangan yang pertama dalam keburukan. Ya. Nyumbang untuk apa? Untuk konser, kue hiburan malam wajib kan? Ah, berlomba-lomba. Wah, ini jangan jadi yang pertama dan malah jangan ikut-ikut gitu. Kenapa? Dosanya kita. Kalau yang pertama memotivasi, nah ini dosanya semakin banyak kepada dia karena yang lain mengikuti. Baik. Fakana al-fadlu al-azimu lil-badi'i bihadal khair. Keutamaan yang besar adalah bagi pemula yang pertama dalam kebaikan itu. Wal-fatih libab hadzal ihsan, yaitu pembuka pintu kebaikan ini. Nah, jadi pintu-pintu kebaikan ini kadang-kadang subhanallah, sebagaimana kita juga lihat, sampaikan sebelumnya, kita melihat dari sudut pandang mana? Sudut pandang kebaikan atau keburukan? Ya. Keburukan maksudnya apa? Tadi sebelumnya kita katakan, ada orang minta sedekah setiap hari ke rumah. Itu juga orang ya. Kalau orang lain mungkin masih senang kita kan. Oh ini orang lain, ini orang lain. Tapi orang itu aja terus datang. Maka kita akan sudah langsung setannya muncul. Kok jadi ATM sih waduh. Ya. Kalau kita melihat ini adalah peluang pahala, wah, alhamdulillah, latih boleh orang kamagih pahala kampung. Gitu. Jadi tinggal mindset kita ini apa yang kita anukan. Gitu. Corak, pandang, cara kita anunya. Wa fi hadzal hadis takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalala. Dalam hadis ini kata Imam Nawawi, pengecualian dari keumuman setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ada yang dikecualikan enggak? Bid'ah itu ada yang dikecualikan? Ada. Kalau dipandang dari bahasa. Bid'ah menurut bahasa, bid'ah menurut syariat. Bid'ah menurut bahasa sesuatu hal yang baru. Ya, yang baru itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, menurut bahasa. Tapi kalau seandainya bid'ah menurut syariat, itu yang berhubungan dengan ibadah dalam agama. Dalam agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Kalau seandainya boleh kita membuat yang baru dalam agama, berarti kita meyakini agama ini belum sempurna. Maka kita lihat Imam Nawawi menyebutkan di sini, wa annal muradu bi al muhdatsatu al batilatu wal bid'ul madzmumah. Yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang baru, yang batil, bid'ah-bid'ah yang tercela. Waqad sabaqa bayanu hadza fi kitab shalat al-jum'ah, telah berlalu pembahasan ini waktu pembahasan kita dulu salat Jumat. Wa dzakarna hunaka anna al-bid'ah, kita sebutkan bahwasanya bid'ah di situ dahulu ada 5 macam. Ada yang bisa wajib, ada yang bisa mandub, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Dia bagi kepada hukum taklifi oleh Imam Nawawi. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa orang yang memandang bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya. Nah, di sini dianggap adalah bid'ah hasanah di sini membuat kebiasaan. Tapi kita lihat ada enggak bid'ah di sini nih? Dengan orang yang bersedekah tadi. Tidak, enggak ada bid'ahnya. Karena sedekah ada syariatnya. Ya. Lalu boleh jadi sedekah itu belum terbiasa lalu dibiasakan. Ada lagi yang berdalil tentang bid'ah hasanah ini dengan perkataan Umar Ketika Umar telah mengumpulkan orang untuk sholat tarawih dengan satu imam dalam satu masjid, Umar mengatakan, ni'mat bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya. Apakah sholat tarawih dengan satu imam dalam satu masjid yang sebelum itu sholat sendiri-sendiri adalah bid'ah, betul-betul bid'ah? Tidak. Ternyata dulu Nabi telah pernah melakukan berjamaah di masjid 3 kali. 3 kali Nabi lakukan. Karena zaman Nabi adalah zaman tasyri', penetapan syariat, Nabi khawatir kalau ini menjadi wajib. Dan itu tidak akan mampu kalian lakukan, kata Nabi. Lalu kembali Nabi membiarkan masing-masing. Malah dalam hadis itu sendiri ada isyarat dari Nabi bahwasanya kita sholat itu berjamaah. Pada hari atau malam tersisa 7 malam, Nabi mengerjakan sholat tarawih. Kumpullah orang. Malam berikutnya enggak malam Nabi lakukan. Yang sisa 6 hari, 6 malam. Tersisa 5 malam, Nabi kembali mengerjakan berjamaah. Lalu setelah sholat, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau kerjakan sholat berjamaah, kita sampai akhir Ramadan. Kata Nabi, tidak. Ya. Lalu Nabi mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya, kata Nabi, siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka diberikan kepadanya qiyamul lailah. Maka hadis ini mengisyaratkan adanya sholat berjamaah di dalam sholat tarawih. Ada dorongan. Nah, Umar setelah Nabi malam berikutnya, yang berikutnya malam ke 3 malam yang tersisa, Nabi mengerjakan sholat berjamaah tarawih sampai hampir subuh. Dan setelah itu yang malam keempat Nabi tidak lakukan lagi. Dan seterusnya Nabi biarkan pada zaman Abu Bakar sholat tarawihnya masing-masing. Ya. Lalu pada zaman Umar melihat enggak ada lagi masa penetapan syariat. Karena agama ini sudah sempurna. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar melakukan mengangkik batang terandam yang pernah dilakukan oleh Nabi dulu, dia munculkan kembali. Dilihat dari sisi asal muasalnya, dia punya dasar bahwa Nabi pernah melakukan 3 kali berjamaah. Dan dilihat bahwasannya setelah itu Nabi biarkan, lalu dimunculkan kembali oleh Umar, dia seperti hal yang baru. Ya, makanya Umar mengatakan ni'mat bid'atu hadhihi. Dalam hadis ini juga kita katakan bahwa orang Ansar ini bukan membuat hal yang baru, bahwasanya sedekah tidak ada dasarnya. Enggak. Ada dasarnya. Tapi dia menghidupkan dan memarakkan. Berbeda dengan orang yang menganggap bahwasanya bid'ah hasanah itu boleh, yaitu ketika sebuah ibadah yang dia anggap baik tapi tidak ada dasar sama sekali. Baik, ada yang mengatakan bagaimana dengan membukukan Al-Quran? Membukukan Al-Quran. Yang pertama, isyarat dari Al-Quran. Dzalikal kitabu. Itu kitab. Kitab apa? Kumpulan. Ya, kumpulan dari lembaran-lembaran. Menjadi satu kitab. Kemudian kita lihat banyaknya orang penghafal-penghafal Al-Quran, ya, penghafal-penghafal Al-Quran, banyak yang mati syahid dalam perang. Kalau penghafal-penghafal ini meninggal dunia semua, di mana orang akan bisa menjaga Al-Quran? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bentuk penjagaan itu adalah penjagaan di dalam dada, penjagaan di dalam tulisan. Maka kalau kita lihat, itu ada asal-muasalnya. Ya. Taib. Kemudian, dalam hadis-hadis berikutnya, ya, beberapa penjelasan terhadap hadis yang pertama, bahwasanya Nabi mengerjakan sholat zuhur, kemudian beliau naik di atas mimbar yang kecil, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum dan seterusnya. Jadi hadis yang telah kita pelajari, ya, dan yang sebelumnya juga adalah dorongan untuk bersedekah walaupun separuh kurma. Artinya motivasi bersedekah, ada salah seorang dari ya bapak-bapak kita lah di Jakarta itu, dia bersedekah tidak ke masjid. Ya, biasanya saya enggak bisa. Masjid banyak orang bersedekah. Tapi ketika dia pulang dari masjid, dia bersedekah kepada orang yang tukang sapu. Ya, sapu jalan gitu. Dia sedekah. Nah, bersedekah. Kita lihat ada orang yang butuh, ya, memberikan kepadanya. Sebagaimana hadis sebelumnya juga, dorongan untuk bersedekah. Bersedekahlah sebelum, ya, tidak ada sedekah ini diterima oleh orang lain. Baik sedekah wajib yaitu zakat, tentu asnaf 8, atau sedekah sunat, ya, sedekah sunat juga kepada orang untuk meringankan orang lain. Oleh karena itu, mari kita, ya, memperbanyak sedekah kita, walaupun hal-hal yang mungkin kita lihat sangat ringan dan sangat kecil, tapi itu adalah didorong dan dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Baik, coba kita lihat kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya, ana menabung untuk kurban. Tahu-tahu ana butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. sementara ana sudah niat untuk kurban. Bolehkah ana membatalkan kurban ana? Kalau seandainya itu adalah sebatas niat di dalam berkorban dan mengumpulkan uang, dan sementara kebutuhan keseharian lebih diperlukan, ya, berarti dia termasuk orang yang belum mampu untuk berkorban. Berbeda dengan orang punya kambing atau sapi, lalu dia beli, atau dia beli kambing atau sapi, lalu dia katakan ini adalah kambing atau sapi yang akan saya kurbankan. Kalau itu yang dia ucapkan, maka wajib bagi dia untuk berkorban, ya, karena dia sudah tentukan. Tapi kalau hanya baru sebatas niat, ya, belum lagi. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan bagaimana jika imam di musala di tempat saya meminta saya untuk menjadi imam, lalu saya tolak. Karena saya khawatir ikut mendapat dosa karena setelah sholat kebiasaannya zikir secara jamaah walaupun saya tidak ikut. Dengan pertimbangan itu saya selalu menolak untuk menjadi imam. Di sisi lain, dari sependek pengetahuan saya menilai dari bacaan dari imam yang tepat, yang tepat kurang, ya, imam yang tetap kurang tepat. Mohon pendapatnya Ustaz, apakah sikap saya ini sudah tepat? Kita sampaikan, kalau saya disuruh jadi imam, saya tidak berzikir berjamaah. Zikirnya sendiri-sendiri. Ya, malah ketika kita tolak-tolak, ya, maka mereka selalu minta kita, sudah, kita jadi imam, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah itu, kita zikir masing-masing. Kalau ada yang negur, mana zikirnya Pak? Sudah, zikir masing-masing kita sampaikan. Ya. Paling-paling kalau mereka tidak setuju, ya sekali itu aja jadi imam, saya itu tidak minta-minta lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menuntun kalimat thayyibah pada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut? Sedangkan sehari-harinya pada saat sehat sudah agak kurang pendengarannya. Biasanya harus ngomong keras baru dengar. Apa dengan suara pelan kira-kira bisa mendengar? Kira-kira bisa dengar enggak dengan pelan? Tentu enggak bisa dengar. Kalau biasanya aja dia pelan enggak bisa dengar. Ya. Tapi dikeraskan suaranya. Seukuran ya norm, seukuran bagaimana dia biasa. Ya, seukuran dia biasa bisa mendengar. Kita ucapkan. Ya, kita ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, kita keraskan, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi jangan juga ada orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu dia, jangan ucapkan kayak gitu, ganti aja dengan Allah, Allah, itu salah, ya. Tetap kita mengucapkan la ilaha illallah, karena Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir katanya atau perkataan yang akhir adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur dari Padang. Saya mau tanya, kalau kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, pada rakaat pertama kita baca doa iftitah, apakah pada rakaat pertama berikut kita tetap membaca doa iftitah atau langsung membaca Al-Fatihah Mohon penjelasan. Oh, maksudnya mungkin sholat dua rakaat. Ya, sholat itu adalah mulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Itu satu sholat. Ketika kita sholat dua rakaat berikutnya, berarti sholat yang terpisah dengan sholat yang pertama. Tetap juga kita membaca doa iftitah karena kita memulai sholat lagi. Kemudian setelah salam, lalu kita takbiratul ihram lagi, berarti kita memulai sholat baru lagi. Maka dianjurkan bagi kita juga mengucapkan doa iftitah. Tapi pada rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu kita tidak membaca doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Karena kita tidak di awal iftitah, itu adalah pembukaan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah berkorban dengan seekor kambing yang sudah kita masak dan bagikan? Apakah hal itu ini pernah dilakukan Nabi? Ini maksudnya membagikan dagingnya mungkin ya. Membagikan dagingnya yang sudah dimasak. Lalu dibagikan. Wallahu a'lam, enggak ada kayaknya. Ya. Ini baik sekali ini orangnya. Masakin dulu tinggal makan. Wallahu a'lam. Kalau Nabi enggak ada, ya. Dia bagi daging yang mentahnya juga. Baik, izin bertanya Buya. Apakah ada di dalam syariat pembatasan besarnya keuntungan dalam muamalah, dan mohon penjelasannya tentang gharar dalam bermuamalah? Tidak ada ketetapan berapa keuntungan di dalam bermuamalah, enggak ada. Yang ada ketentuannya adalah suka sama suka. Yang penjual dia suka barang yang mau dijual, yang si pembeli suka dengan harga yang ditawarkan. Deal sudah selesai. Mau 10%, 20%, 100%, 1000%. Maka itu tidak ada ketentuannya. Asalkan barangnya betul-betul. Yang gharar itu ada penipuan, ketidakjelasan. Barang KW dikatakan asli. Ini penipuan. Ya, ada ghish dalam bermain harga misalkan juga. Maka ada yang disembunyikan, itu adalah gharar. Barangnya sudah cacat tapi dipoles seperti tidak ada cacat. Itu adalah gharar. Gharar itu adalah ya ada penipuan di dalam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak ada batas tertentu. Yang ada adalah suka sama suka. Dan tentu sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, kala Nabi SAW, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi, mereka memiliki hak khiyar, hak melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi selama mereka belum berpisah badan, masih dalam majelis akad. Wa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya antara pembeli dan penjual jujur dan keduanya saling menjelaskan, Ya, jujur gimana? Orang pembeli dengan uangnya asli, jangan uang palsu. Atau barter barang. Ya, barang dengan barang. Keduanya jujur. Burika lahuma fi bayyihima, diberikan keberkahan di dalam jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, jika seandainya keduanya berbohong atau dan menutup-nutupi, muhiqat barakatu bay'ihima, dihapuslah keberkahan jual beli mereka. Jadi tidak ada ketentuan yang ditetapkan. Apakah boleh berpuasa 9 hari di Idul Hijjah, dan jikalau boleh niat puasanya bagaimana, tujuannya untuk puasa apa? Boleh. Nabi SAW riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa Nabi SAW puasa 9 hari Idul Hijjah. Hari ini adalah hari yang ke-2. Niatnya apa? Puasa sunat. Karena puasa itu adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashra." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari yang 10 ini. Yaitu mulai dari kemarin tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 4 Dzulhijjah, 5 Dzulhijjah, 6 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Ini dianjurkan kita berpuasa. Karena puasa adalah amal saleh. Kullu amal ibn Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu Allah yang memberi pahala langsung. Nah, ini menunjukkan. Kemudian apa lagi? Amalan banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa akthiru fihi min at-tahlili wa tahmid wa takbir. Perbanyaklah takbir, tahlil, tahmid, takbir kita. Di hari-hari ini ya sudah, ini hari yang kedua. Bersedekah, berbuat baik. Ya, enggak ada yang disedekahkan, kita sudah pelajari kalimatun thayyibah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Nah, jadi tidak ada yang kita melaksanakan puasa 9 hari ini. Namun tidak ada hari puasa hari tarwiyah, enggak ada. Puasa khusus tanggal 8 Dzulhijjah, enggak ada. Kalau dia puasa mengkhususkan tanggal 8, jatuh dia kepada bid'ah. Karena tidak ada dalil mengkhususkannya. Tapi kalau dia berpuasa pas pada hari itu, karena itu ada kesempatan bagi dia, dan dia adalah bagian dari hari 10 hari Dzulhijjah, ya, maka tidak apa-apa. Tapi tanggal 10 puasakah kita? Tidak. Karena dia adalah Idul Adha, hari kita makan dan minum. Ya, tidak boleh kita berpuasa. Menahan makan pagi sampai kita berkurban atau sampai kita selesai sholat, itu bukan puasa. Puasa itu menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa menurut syariat. Kalau itu imsak, menahan, kalau kita artikan puasa adalah menahan, ya, dia menahan. Ya, sampai Nabi memakan dari daging korbannya. Ya. Allah Ta'ala alam. Berapa umur kambing atau domba yang sesuai dengan syariat? Kalau domba, boleh 6 bulan. Kalau kambing, 1 tahun. Ya, sapi, 2 tahun. Unta 5 tahun. Afwan, kesembilannya untuk puasa sunat Arafah. Hari ke-9 itulah hari puasa Arafah. Ya? Dan alhamdulillah Lebaran kita tahun ini sama, Indonesia dengan Saudi sama, jadi gak ada bermasalah. Ya, hari Arafahnya juga sama. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.